بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره من يهد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sekarang kemarin kita telah membahas tentang pendahuluan dan masuk ke al-ikhlas wal ikhtilaf niyah. Lalu kita membaca beberapa ayat. Mari sekarang kita masuk hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata al-musannif al-imam al-hafidh Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi. Dalam hadis pertama, dia berkata, An Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Itu semua adalah namanya Umar ibn al-Khattab secara panjang. Lalu beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Rasulullah sallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu li dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunianya yang dia ingin peroleh, au imratin yankihuha, atau untuk wanita yang akan dia nikahi, fahijratu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya untuk apa yang dia hijrah karenanya. Hijrahnya untuk apa yang dia kehendaki. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun ala sihhatihi ruwahul imam muhadditsin. Diriwayatkan oleh dua imam muhaddits. Siapa yang maksud? Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizah bin Bardizah Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang lebih terkenal dengan yang sering kita sebut Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang kedua, Abul Husain Muslim bin Hajjaj Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi radhiyallahu anhuma. Yang kedua, Imam Muslim fi sahihihima, di dalam kedua kitab sahihnya, alladzina huma ashahul kutub musannafah, yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih yang telah ditulis. Dua kitab ini adalah rujukan orang-orang Islam, orang-orang beriman setelah Al-Quran. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Hadis kita sekarang ini pembahasannya adalah tentang niat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Lalu mengatakan Wa inna malikul imri'in ma'anawa. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mensarah hadis ini panjang. Dia mengatakan, lama kana hadzal bab fil ikhlas lillahi wa annahu yanbaghi an takuna niyyat mukhlishan lillahi fi kulli qawlin wa fi kulli fi'lin wa ala kulli halin. Bab ini menerangkan tentang ikhlas lillah. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya niat kita serahkan ikhlas lillahi ta'ala. Di dalam setiap ucapan kita, kita ikhlas untuk Allah. Di dalam setiap perbuatan kita, kita juga ikhlas lillahi ta'ala. Dan dalam semua keadaan kita, maka seharusnya kita ikhlas, bukan hanya di dalam ucapan, tetapi dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam segala hal. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, muallif rahimahullah ta'ala menerangkan ayat-ayat yang telah kita baca, kemudian menerangkan hadis yang hadis-hadis yang berhubungan dengan ikhlas. Wa sadar hadzal hadis Umar bin Khattab. Wa sadara hadza bi hadis Umar bin Khattab, dan dimulai pembahasan ini dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alladhi qala fi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang di sana dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya semua amalan, sesungguhnya setiap amalan pasti dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang apa yang dia niatkan. Hatani jumlatani ikhtalafal ulama rahimahullah fihima. Dua jumlah ini, innamal a'malu binniyat dan jumlah innamal likulli imri'in ma nawa, adalah jumlah atau kalimat yang ulama ada berbeda pendapat. Faqala ba'dul ulama innahuma jumlatani bima'na wahid. Ada yang mengatakan, sebagai mereka, dua kalimat ini maknanya satu. Wa ana jumlah thaniya ta'khidu li jumlah al-ula. Jumlah yang kedua inna malikul imri'in manawa itu cuma sekedar ta'khid, penetapan yang meyakinkan dari jumlah yang pertama innamal a'malu binniyat. Itu pendapat yang pertama. Syekh mengatakan pendapat yang pertama ini laisa bisahih, tidak benar bahwa jumlah kedua itu cuma ta'kid saja, apa jumlah sebagai ta'kid. Wadhalika li'an al-asal fil kalam ayyakuna ta'sisan la ta'kidan. Karena yang namanya kalam itu, satu kalimat itu, asalnya memang pokok, bukan ta'kid. Kuma inahuma inda ta'amun yatabayan anna bainahuma far'an taziman. Kalau kita amati, dua jumlah ini, kata Syekh Utsaimin, ada perbedaan yang besar. Maka jumlah yang pertama, sababun. Jumlah yang kedua, natijatun, hasil. Jumlah yang pertama, sabab yubayyin fiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kullu amalin labud fihi minan niyyah. Kata Syekh, jumlah yang pertama ini, jumlah pertama itu, Nabi SAW sedang menerangkan bahwa setiap amal, bahwa setiap suatu amalan itu pasti harus ada niatnya. Pasti akan ada niatnya secara otomatis. Jadi niat sebab dari suatu amal. Pasti sudah. Dengan sendirinya niat itu akan hadir dalam suatu amalan. Kullu amalin ya'maluhu al-insan huwa 'aqilun muhtarun fala buthihi min an-niyyah. Setiap suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang yang berakal, yang bebas dia memilih, maka pasti amalan itu pasti ada niatnya. Wala yumkin li ayu aqilin muhtarun ayya'mal amalan illa biniyyah. Tidak mungkin seorang yang berakal, yang bebas, yang bisa memilih, lalu dia bisa beramal tanpa diniati. Itu tidak mungkin, kata Syekh. Hatta qala ba'dul ulama, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, law kallafana Allahu amalan bila niyatin, lakana min taklif ma la yutaq. Kalaulah seseorang diperintahkan untuk beramal suatu amalan, tidak boleh dengan niat, tanpa ada niat, lakana min taklifin ma la yutaq. Maka ini adalah suatu beban, kewajiban yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Tidak mungkin seseorang berbuat suatu perbuatan tanpa didahului oleh niat. Sehingga apapun amalan kita, kalau kita orang yang berakal, pasti didahului oleh niat. Tidak ada suatu amalan yang tidak didahului oleh niat. Kita ketika melangkahkan kaki kita untuk pergi ke masjid, tidak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba kita bisa melangkahkan kaki tanpa ada niat terbesit di hati kita, kalau kita orang yang berakal. Berbeda sekali kalau seseorang tidak berakal, katakan orang gila, dia berbuat sesuatu perbuatan yang dia tidak niatkan. Itu mungkin kalau orang gila. Ataupun orang sedang tertidur. Orang tidur mungkin saja melakukan satu tindakan perbuatan tanpa diniati. Misal, ketika dia teriak-teriak bermimpi, lalu teriak-teriak. Dia dalam keadaan tidur. Dia tidak berniat untuk teriak-teriak. Atau tiba-tiba dia memukul di dalam tidurnya tanpa dia niatkan. Itu mungkin terjadi karena akalnya ketika itu tidak ada. Atau seseorang yang mendengkur dalam tidurnya. Kalaulah ada orang yang mendengkur, atau orang Jawa ngorok, maka tidak didahului oleh niat. Kenapa? Karena memang dia sedang tidur. Maka orang tidur tidak berakal. Maka perbuatan dia mungkin tanpa niat. Adapun orang yang akil, maka perbuatannya adalah tidak oleh dengan niat. Wa hadza sahihun, kata Syekh, ini adalah sahih. Yang pendapat yang sahih adalah ketika seseorang niat buat suatu perbuatan pasti niat dengan niat. Tidak mungkin seseorang berbuat dengan satu perbuatan dia akil tanpa niat. Kaifa ta'mal wa anta akilun fi aqlika? Bagaimana Anda berbuat padahal Anda orang yang berakal, akalnya ada. Wa anta muhtarun ghairu muhtarun. Amalan bila niatin, dan Anda orang yang bebas merdeka boleh memilih tanpa ada paksaan, mungkinkah Anda beramal dengan suatu amalan tanpa niat? Hadza mustahilun. Kata Syekh, ini adalah satu perbuatan yang mustahil. Li'anal amal nasij an iradah wa qudrah. Karena suatu amalan itu berada, lahir, tumbuh dari iradah, keinginan, dan kudrah kemampuan. Wal iradah ya niyah. Keinginan inilah yang dimaksud dengan niat. katakanlah, misalkan Saud pergi ke supermarket akan membeli beberapa keperluan rumah tangga. Ketika akan berangkat, melangkahkan kakinya, pakai niat nggak Saud? Pakai. Pakai kan? Ya. Punya keinginan. Ketika pertama lahirnya keinginan akan melangkahkan kaki ke supermarket, maka itulah apa niat sudah mulai ada. Maka tidak mungkin saat pergi ke toko, tiba-tiba sudah sampai di toko tanpa ada niat. Itu satu hal yang mustahil. Nah, wal iradah yang idza فالجملة الأولى معناها أنه من ما من عمل إلا وله نية. Dengan demikian, kalimat yang pertama maknanya adalah bahwa tidak ada suatu amalan kecuali pasti ada niat. Jadi kalimat yang pertama maknanya tidaklah ada suatu amalan kecuali pasti padanya ada niat. Akan tetapi niat itu masing-masing orang berbeda. Perbedaannya sangat besar. Perbedaannya sangat besar sekali antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa perbedaannya seperti langit dan bumi. Wa minan nas min yatu bi'timati a'la syai'. Ada orang yang punya niat-niatnya sangat tinggi sekali. Di atas sekali niatnya, di puncak. Wa minan nas man niyatuhu fil qumamah fi akhsha syai wa adna syai. Ada orang pula yang beramal niatnya niat yang jelek, niat sampah yang rendah, yang tidak ada artinya, yang tidak ada nilainya. Hatta innaka la tara rajulaini ya'malani amalan wahidan yattafiqan fi ibtida'ihi wa intihaihi fi asna'ihi wa fi harakati wa sakanati wa aqwal wal af'al. Ada orang, mungkin saja antum pernah melihat ada dua orang yang melakukan satu amalan yang sama, dimulai bersamaan, berakhir bersamaan, di tempat yang sama. Tapi ternyata ucapannya juga sama, tindak tanduknya juga sama, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaan seperti langit dan bumi. Apa yang membedakan? Qulu dzalika bi ikhtilafin niyyah. Yang membedakan adalah niatnya. Bisa jadi kita di sini ada berapa orang ikut hadir dalam ta'lim ini, akan tetapi ada seorang yang niatnya mulia sekali, ada yang lain niatnya separuh-separuh, setengah-setengah. Nah, yang niat mulia ini akan menjadikan dia mulia di sisi Allah. Nilai niatnya itu sangat tinggi sekali. Sementara yang lain tentu di bawah itu. Walaupun kita sama-sama mendengarkan mulainya sama-sama, mengkaji kitab yang sama, hadir di gelombang yang sama, ternyata di sisi Allah berbeda nilainya karena niat. Tafani fillah a'azani Allah yakum. Idan al-asas anuma min amalin illa biniyat. Kalau demikian, yang pokok adalah ma min amalin bila niyatin. Tidak ada suatu amalan tanpa niat. Itu yang pokok. Dalam hadis ini, kalimat innamal a'malu biniyat maknanya ma min amalin bila niyatin. Tidak ada suatu amalan tanpa niat. Artinya, setiap amalan pasti ada niatnya. Kalimat yang pertama adalah perkabaran kepada kita bahwa setiap amalan pasti ada niatnya. Nah, kalimat kedua sekarang, wa inna malikul imri'in ma nawa. Inna waita Allah wa darul akhirah fi a'malika asy-syar'iyyah hasala laka dzalik. Kalau engkau melakukan suatu perbuatan yang niatnya adalah karena Allah dan darul akhirah karena akhirat, di dalam amalan syariat amalan yang syar'i itu, maka kalian akan mendapatkan sesuai dengan niatnya itu. Wa inna waita dunya, akan tetapi kalau engkau melakukan perkara-perkara yang syar'i sekalipun, akan tetapi niatnya dunia, faqad tahsul wa qad la tahsul. Bisa jadi engkau memperolehnya, bisa jadi engkau tidak memperolehnya. Bagaimana ini? Karena Allah SWT telah berfirman, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki al-ajilah, disegerakan dalam arti dunia. Barang siapa yang berbuat suatu amalan menghendaki dunia, ajalna lahu fiha, maka aku akan segerakan untuk dia di bumi ini, di dunia ini. Apa yang disegerakan, apa yang dia maukan pasti diperoleh. Allah menyebutkan, ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid, apa-apa yang aku kehendaki dan untuk siapa-siapa yang aku kehendaki pula. Maqala ajalna lahu ma yurid. Dalam ayat ini Allah tidak menerangkan, aku segerakan apa yang mereka kehendaki, tidak. Ajalna lahu ma yurid, tidak demikian. Tetapi Allah mengatakan, ajalna lahu fiha ma nasya lima nurid. Bal qala ma nasya, Allah menerangkan hanya siapa-siapa yang dikehendaki, apa-apa yang dikehendaki saja yang Allah beri. Aila ma yasha, bukan sekehendaknya. Apa yang kita niatkan untuk kepentingan dunia kita pasti Allah berikan kita, tidak. Tetapi kalau kita menghendaki dunia, maka Allah akan memberikan apa yang Allah kehendaki saja untuk siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah saja. La likulli insanin, tidak untuk semua manusia. Idzan minan nasi ma yu'ti ma yu'ta ma yurid minad dunya wa minhum ma yu'ta syai'an minhu wa minhum man la yu'ta syai'an abadan. Jadi dari manusia yang mengejar dunia, yang niatannya niatan dunia bukan niatan akhirat, bukan niatan karena Allah, ada yang Allah berikan sesuai apa yang dia kehendaki, ada yang Allah berikan sebagian apa yang dia kehendaki, apa yang ada pula yang Allah berikan kepada orang itu, apa yang tidak diberikan apa yang dia kehendaki kepada orang itu. Sama sekali tidak diberi. Ada makna ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Inilah makna aku segerakan untuk mereka di dalamnya apa-apa yang aku kehendaki untuk siapa-siapa yang aku kehendaki. Berbeda sekali ketika seseorang berniat untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah katakan, waman aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'yuhu mashkura. Adapun barang siapa yang menghendaki amalan itu untuk akhiratnya, dan dia berbuat untuk akhiratnya, berbuat wasa dengan perbuatan yang sungguh-sungguh, wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'yuhu mashkura, maka mereka lah orang-orang yang usahanya akan dibalasi oleh Allah. Allah pastikan, Allah jamin bahwa orang-orang yang mengendaki akhirat, dia berbuat, dia beriman, perbuatannya itu karena keinginan dia untuk memperoleh akhirat, niatan-niatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kana sa'yuhum mashkura. Upayanya itulah yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Labud an yajni hadzal amal alladzi arada bi wajhi Allah wa darul akhirah. Kalau kita lihat ayat tadi, maka pasti orang yang beramal menghendaki wajah Allah dan darul akhirat, pasti dia akan mendapatkan apa yang diamalkannya itu. Alhamdulillah, azani wal wa'iyakum, kalimat innamal a'malu biniyat sehingga akhir, ini adalah mizan. Sebelumnya, kalimat innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, nas perbedaannya, Taufik. Halo Taufik. Ya Ustaz, dengar Ustaz. Jelas ya? Jelas. Aikal ada? Aikal jelas Aikal? Aina Aikal? Ada Ustaz, jelas Alhamdulillah. Paham ya? Paham. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Kalimat tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa hingga akhir, kata para ulama, ini adalah mizan likulli amalin. Dia adalah mizan, timbangan untuk semua amalan. Maksud semua amalan, amalan apa? Lakinnahu mizan al-batin. Akan tetapi, timbangan ini adalah timbangan amalan-amalan batin. Apapun amalannya, tentu ada yang sesuatu yang di batin, yaitu niat. Ketika kita tahu tadi, bahwa setiap amal itu ada niat, maka niatan itu ada timbangannya. Lah, hadis, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sampai selesai itu, ini adalah timbangan untuk amalan hati, amalan batin. Ada timbangan lain, yang timbangan zahir, yaitu sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, sementara amalan itu tidak ada contohnya dariku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak amalan itu. Kata para ulama, hadzani al hadithani yajma'ani adini kulla. Dua hadis ini, yang dimaksud adalah hadis innamal a'malu binniyat, dan selesai dengan hadis man amila amal laysa alaihi amruna fahuwa raddun, adalah hadis yajma'ani dini kullahu, terkumpulnya urusan perkara agama. Semua urusan perkara agama terkumpul dalam dua hadis ini. Kita akan beramal amal sholat, katakanlah amalan sholat itu bisa ditimbang dari segi batinnya. Kita lihat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ditimbang innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu berbuat tergantung niatannya. Kalau niatan sholatnya dia adalah karena Allah dan Rasulnya, karena Allah dan hari akhirat, maka dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Akan tapi kalau niatannya adalah untuk dunia, yusibuha awi mra'atin yanfi'uha, maka dia tidak akan memperoleh seperti apa niat yang mulia itu tadi. Sementara hadis yang kedua, hadis Man amila amal laisa amruna fawaradun. Dari amalan zahirnya, salatnya, tata cara salatnya, apakah salat kita sesuai dengan perkara-perkara yang dicontohkan oleh Rasul? Sebagaimana Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitum usalli," salatlah kalian seperti salat yang aku ajarkan, seperti kamu lihat salatku ini, contoh salatku. Kalau salat kita sudah seperti salatnya Rasul, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita salatnya tidak sesuai dengan perkara-perkara yang dicontohkan oleh Rasul, kita beramal tidak ada contohnya, laisa alaihi amruna, maka salat kita akan tertolak. Salat duhur kita perpanjang karena semangat, kita kasih 5 rakaat atau lebih dari itu, maka itu termasuk laisa ali amruna, tidak ada contoh dari Rasul, maka jaminannya fahuwa raddun, akan betul. Apapun ibadah kita kalau tidak ada contohnya pasti akan tertolak. Inilah jazakumullah, dua hadis yang kata para ulama terkumpul segala sesuatu urusan agama dari dua hadis ini. Dua hadis ini sebagai hakimnya. Yang satu sebagai hakim batin, yang satu sebagai hakim zahir. Abu Salwa hadir? Baru sama kita nih Abu Salwa. Nah, kita lanjut. Setelah Rasulullah mengatakan wa inna malikulli imrin ma nawa, maka Rasul memberikan contoh amali dalam hadis, terusan hadis yang sedang kita baca. Rasul mengatakan apa? Faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu li dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia hendak dicapai, ataupun wanita yang fihuha, yang akan dia nikahi, fahijratu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu hanya terbatas apa yang hijrah karenanya. Ikhwanillah azakumullah, ini adalah contoh soal dari niat dari suatu amalan. Dicontohkan di sini adalah hijrah. Seseorang yang hijrah, sama-sama hijrahnya, tetapi di antara yang hijrah itu bermacam-macam niatnya. Ada yang hijrahnya karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap memperoleh kebahagiaan di darul akhirah. Ada pula yang menghendaki hijrahnya itu untuk kepentingan dunia, karena di sana ada sesuatu yang menguntungkan buat dirinya, karena di sana ada wanita yang hendak dia nikahi, dan seterusnya. Al-hijrah, apa itu hijrah? Disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ayangkula al-insan min daril kufur ila daril islam, yaitu berpindahnya seseorang dari negeri kufur ke negeri islam. Dicontohkan oleh Syekh, ayakuna fi Amerika, wa Amerika darul kufur, dan Amerika itu negeri kufur, fayuslim wala yatamakkan min idhari dinihi. Ketika seorang Amerika masuk Islam dan ternyata di sana dia tidak bisa menampakkan agamanya, fayantaqilu minha ilal biladil islamiyah. Maka ketika dia pindah dari Amerika ke negeri Islam, hadza ya al-hijrah. Inilah yang disebut al-hijrah. Izan idha hajar nas fahum yahtalifun fil hijrah. Ketika manusia itu berhijrah, maka antara satu orang dengan yang lainnya berbeda niatan hijrahnya. Paling tidak ada tiga diterangkan Syekh di sini. Di dalam hadis ini ada tiga niatan hijrah. Minhum man yuhajir wa yada' baladu ila Allah wa rasulihi. Di antara mereka ada yang hijrah meninggalkan negerinya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ya'ni ila syariatillah alati syarahullah ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa alladhi yanalu al-khair. Maksudnya seorang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah berhijrah menuju syariatnya Allah yang Allah telah syariatkan lewat lisan Rasulnya. Inilah orang yang akan memperoleh kebaikan. Siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, karena Allah dan lewat lisan apa mengikuti apa, dalam rangka mengikuti petunjuk yang Rasulullah ajarkan, maka itulah yang akan memperoleh kebaikan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Faqad adraka ma nawa. Itulah yang akan memperoleh hijrahnya sesuai dengan niatnya. Fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, yang hijrahnya niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, ajar di dunia yusibuha. Seorang yang hijrah karena dunia yang hendak dia gapai, yang hendak dia peroleh, yang dia inginkan. Misal seseorang yuhibu jama'al mal, seseorang yang suka mengumpul-kumpulkan hartanya. Fasami'ana fil biladil Islam murta'an asban li'iktisabil amwal. Dia mendengar ada suatu negeri Islam di sana subur, makmur untuk mencari penghasilan. Maka dia hijrah dari negerinya menuju negeri itu, negeri Islam itu. Fahajar min biladil kufur ila biladil Islam. Maka dia pergi dari negeri kufur ke negeri Islam, tapi tujuannya adalah untuk mencari kasab. La yaqsudu an yastaqim ala dinihi wa la yahtam li dinihi. Tujuannya bukan dalam rangka agar agamanya itu kuat, biar bisa berpegang dengan benar agamanya. Innama hamhu al-mal. Orang yang kedua ini niatannya adalah hanya sekedar mencari harta. Ini jenis orang yang hijrah dari jenis kedua. Jenis ketiga, rajulun hajara min balad al-kufur ila balad al-islam yuridu imro'ah yatazawwajuha. Ada pula orang yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita. Qila lahu la nuzawwijuka illa fi biladil Islam wa la tusafir biha ila biladil kufur. Misalkan Orang tua wanitanya mengatakan, aku tidak akan menikahkanmu dengan putriku kecuali di negeri Islam. Kecuali apa? Dengan syarat tidak boleh kamu bawa ke negeri kufur. Fahajara min baladihi ila balad Islam min ajlin marfah. Maka ia pindah hijrah dari negerinya ke negeri Islam karena wanita ini tadi. Maka yang kedua dan yang ketiga ini murid dunia, muridul mar'ah, lam yuhajir ilallah wa rasulihi, maka dia berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka dalam hadis itu dikatakan oleh Rasul hijrahnya untuk apa yang dia kehendaki dari tadi. Wa huna qala ila ma hajar ilaihi. Di dalam hadis dikatakan ila ma hajar ilaihi, tidak menyebutkan fahijratu ila dunya yusibuha atau imra'atan yanfihuha, tidak demikian. Kenapa? Kata Syekh, ada dua kemungkinan jawaban. Ada sebagian yang mengatakan hilal itu kalam. Kalau demikian akan panjang kalimatnya. Sementara Rasul lebih suka berkata yang ringkas, pendek, tapi punya makna yang padat. Wa idza qila fahijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanfihuha, qala al-kalam. Kalau diucapkan dengan lengkap jawaban itu, maka terlalu panjang jawabannya. Itu pendapat yang pertama. Bahwa kenapa Rasulullah menjawabkan fahijratu ila ma hajara ilaihi, karena menyingkat salamnya. Yang kedua, pendapat yang kedua, kila balam yunasu alaihi alaihima ikhtiqaran wa i'radan. Tidak disebutkannya berpanjang-panjang itu dalam rangka merendahkan dunia dan wanita itu tadi, merendahkan niatannya, sehingga tidak perlu diucapkan dua kali, tiga kali, tidak perlu, cukup dengan jawabannya saja. Karena niatan yang fasidah, menhattah. Karena niatan yang jelek dan rendah itu tadi. Karena niatan jelek dan rendah, maka tidak disebutkan. Ini jawaban, dua jawaban ini atas pertanyaan kenapa Rasul menyebutnya tidak menggunakan kalimat yang panjang, tapi menyebutnya fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Ala kulli hal, kata Syekh, ala kulli hal, fa in hadha alladhi nawa fa in hadha alladhi nawa bihijratihi dunya aw imra'atin la shakka anna niyyatuhu safilah munhattah habithah bihilaf al-awwal alladhi hajara ila Allah wa rasul. Yang jelas, ikhwan fillah jazakumullah, dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa barang siapa yang niatannya untuk memberikan dunia dan wanita, maka niatan seperti itu adalah niatan yang rendah, niatan yang tercela, niatan yang jelek, sangat berbeda dengan tujuan dari kelompok orang yang pertama yang hijrahnya itu karena niatan karena Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa-siapa yang berniat suatu amalan karena Allah dan Rasul-Nya, maka mereka lah yang akan memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ikhwan fillah jazakumullah yang bisa ana sampaikan dalam malam ini. Semoga bermakna, bisa memperbaiki niatan kita, dan semoga Allah jaga niatan kita dengan niatan yang baik selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mohon maafnya karena sinyal yang kurang baik, semoga bisa diterima dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ustaz Abu Salwa hadir. Hadir, Masya Allah. Jazakallah khairan, Abu Salwa. Barakallahu fikum. Abu Salwa jelas, Abu Salwa? Benar, Ustaz? Suaranya jelas tadi? Dengar jelas. Suaranya jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Barakallahu fikum. Allah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.